Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Jumat di bulan Syawal, di pertengahan bulan, kita dipertemukan Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadhan dan saat kita berada di bulan Syawal ini benar-benar merupakan peningkatan capaian yang telah kita lakukan di bulan lalu. Dan insyaAllah kita akan melanjutkan halaqah tadabbur Al-Quran kita, halaqah ke-9. Nanti kita akan menadaburi surat Al-Baqarah, lanjutannya ayat 58 sampai 61. Sekedar mengingatkan bahwa ini adalah silsilah dari nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel, yang dulu pernah kita sampaikan. Nah, dari sejak mereka diselamatkan dari Fir'aun, tidak semua yang dibunuh Fir'aun itu kemudian habis menghabiskan laki-laki, karena prakteknya meskipun dibunuhi bayi-bayi laki-laki, tidak semuanya. Allah selamatkan sebagian sehingga mereka tidak kekurangan jenis kelamin laki-laki di Bani Israel. Kemudian ketika mereka meminta makanan dari langit, Allah beri. Ketika mereka kemudian berbuat salah dengan menyembah sapi yang terbuat dari logam, mereka berikan kesempatan untuk memperbaikinya. Dan nanti di sini adalah lanjutannya, yaitu ketika Allah mengatakan, kita langsung saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qulna dkhulu hadhihi alqarya fakulu minha haitsu syi'tum raghada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittah naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel itu, masuklah ke sebuah desa. Jadi al-qaryah di sini, ketika ada kata-kata qaryah disebut di dalam Al-Qur'an, itu menandakan kedekatan orang-orangnya. Karena al-qaryah itu akar katanya itu dari kata-kata dikumpulkan. Jadi sesuatu yang berkumpul itu disebut dengan qaryah, desa. Makanya biasanya masyarakat pedesaan itu saling mengenal satu dengan yang lainnya karena kedekatan fisik. Sebenarnya harusnya kita di Jakarta ini kan kedekatan fisiknya melebihi dari yang di desa, samping-sampingan. Tetapi prakteknya justru samping tetangganya. Enggak tahu, kalau ditanya, "Kenal rumahnya Bapak si fulan?" Oh, enggak tahu, padahal itu sampingnya persis. Nah, itu berarti esensi dari yang disebut di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab tidak terjadi. Hakikatnya disebut Korea itu karena perkumpulan yang berdekatan. Nah, ini menginginkan, Allah menginginkan bahwa di dalam Korea yang disebut di sini, jumhur ulama mengatakan Baitul Maqdis. Jadi setelah mereka keluar dari Mesir, Allah SWT menginginkan, masuklah kalian ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Jadi orbitnya itu adalah kota Al-Quds sekarang, di sekitar itu. Nah, masuklah ke tempat itu, qaryah. Kalian hidup di sekitar kiblat kalian, karena Masjidil Aqsa itu kiblatnya Bani Israel. Kalau kita kiblatnya sekarang ke Ka'bah, Bani Israel dan nabi-nabinya, bahkan sebagian waktu dari nabi kita Nabi Muhammad SAW itu kiblatnya ke Sahrah yang dijadikan tempat mi'raj nabi nantinya. Jadi kalau kita ke sana itu dikenal dengan Sahrah, atau kalau bahasa yang lebih dikenal, batu melayang. Nah, yang sekarang kemudian dibangun Qubbatus Sahrah. Nah, itu mereka disuruh hidup di sekitar situ berdekatan, maka itu disebut dengan al-qaryah karena berkumpul. Nah, kumpulan dari qaryah-qaryah itu disebut dengan al-madinah atau kota. Kenapa Madinah? Itu berperadaban. Jadi seseorang yang dari kelompok keluarga dari klan A bertetangga dengan klan B, C, dan berikutnya jadilah disebut dengan sipil, ya, masyarakat sipil yang modern, yang sering disebut dengan civil society. Nah, Madinah itu adalah aslinya kumpulan dari keluarga A, keluarga B, keluarga C, dan sebagainya. Meskipun itu di dalam peradaban modern tidak terjadi, karena prakteknya si A punya anak 5, yang 1 kemana, yang 2 kemana, yang 3 kemana, tidak berkumpul. Karena masyarakat modern berbeda dengan masyarakat yang dulu. Tapi bukan berarti ini bertentangan, tetapi itu esensi dari kata-kata Korea, kemudian kita memahami dari Madinah. Jadi jangan kita terjemahkan letter luck, masuklah kalian ke sebuah desa. Nah, ini orang langsung memahami desa itu adalah kumpulan yang terkecil. Dan kita kan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Itu kan pemahaman modern. Padahal yang disebut dengan Korea, maka lebih enak biasanya terjemahan, saya tidak tahu ya, terjemahannya rata-rata bukan desa, negeri mungkin ya, rata-rata diterjemahkan di sebuah negeri. Tetapi yang dimaksud negeri, nanti Madinah juga negeri, itu maksudnya adalah kumpulan masyarakat terkecil. Setelah Allah perintahkan apa? Nah, ini luar biasa. Fakulu, makan aja yang di situ ada, itu subur. Baitul Maqdis itu tanahnya subur. Kalian bisa bercocok tanam. Perintah makan itu artinya kita masuk ke sebuah tempat, kemudian tempat itu tanah kosong tetapi subur, makan kalian dari situ, itu artinya apa? Kerja dulu, ya. Nyangkul dulu gitu. Jadi perintah makan itu maksudnya kerja dulu. Seperti misalkan orang tua nyuruh anaknya, kamu pergi ke kota A. Di sana enggak ada keluarga, enggak ada teman baik. Makan kamu di sana, itu artinya apa? Kamu kerja, cari kerja di sana, cari hidup di sana. Nah, ini maka kata-katanya luar biasa. Fakulu. Loh, belum apa-apa, habis masuk langsung disuruh makan. Enggak berarti langsung, wah, kita masuk ke tempat kayak jadi tamu. Bukan. Masuk kamu ke sana, jadi orang yang menghidup-hidupi diri kalian dan sekitarnya di sana, dan makan di sana. Nah, haitsu syi'tum raghada, terserah. Kalian boleh nanam padi, boleh nanam apa, boleh melakukan apa. Yang jelas itu ada usaha. Kata fa di sini luar biasa. Maka Allah akan jamin ada makanan di situ. Wadkhulul bab, dan masuk dari pintu gerbang yang depan, jangan dari belakang. Yang mereka ini penakut ya. Yang nanti ditafsirkan di dalam surat Al-Maidah, oh kami enggak mau masuk karena di dalamnya ada orang-orang yang kejam, karena waktu itu dijajah sama sebuah kaum yang disebut dengan kaum Jabbarin, yaitu orang-orang yang dikenal kuat dan kejam. Itu nanti ketika sudah sampai kita jelaskan di surat Al-Maidah. Nah, masuk dan bersujudlah. Sujud dalam artian mungkin kalau lebih luas salat. Nah, mungkin sebagai rasa terima kasih kita Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Dan katakanlah hittah. Hittah itu satu kata yang artinya, ya Allah bebaskan kami dari dosa yang sudah lalu, dan bisa jadi diartikan dari kesalahan yang akan datang. Nah, tapi mereka nanti mengganti, gak mau ngomong hittah, diganti dengan hintah. Itu menurut sebagian besar riwayat mengatakan demikian. Artinya berbeda. Jadi kita ulang ya. Apa? Ini lanjutan dari kemarin ya. Kali ini, masuk kalian ke sebuah tempat, negeri Korea, ada orbit nya di sana, itu Baitul Maqdis, nanti jadi tempat sholat, kiblat sholat kalian. Lalu kedua, kalian cari makan di situ, terserah makan aja, apa aja. Kemudian yang ketiga, masuk dari depan, pintu depan, jangan dari belakang. Masuk dari pintu depan. Kemudian berikutnya, sujud kalian begitu masuk sebagai pertanda bahwa kalian itu muslim, orang yang berserah diri kepada Allah, dan beristighfarlah, itu bahasa kita sekarang. Hittah itu istighfar. Jadi meminta ampunan kepada Allah SWT. Allah akan balas apa? Naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Kami akan ampuni kesalahan kalian yang telah lewat, dan akan kami tambah orang-orang yang berbuat baik dengan balasan yang baik. Al-Fakir ingin garis bawahi, selain masuk kota, makanan, dan masuk dari pintu gerbang, itu hittah. Allah Subhanahu wa Taala menguji kita umat Islam itu dengan ibadah kata-kata. Dan efeknya dahsyat. Jadi kata-kata itu efeknya besar. Orang yang dari non-muslim ke muslim itu cukup dengan syahadat. Betul kan? Ijab kabul antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tadinya sebelumnya itu tidak ada hubungan apa-apa, sebagian besar hubungan mereka itu akan menjadi haram. Gitu. Jangankan pegang-pegangan, berdekatan, berkhalwat itu sudah haram, tidak diperbolehkan. Begitu ijab kabul, ada satu menit itu ijab kabul. Enggak ada kan ya? Ya, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau dengan anak saya, fulana binti fulan, dengan mas kawin bla bla bla bla bla, tunai. Yang laki-laki jawab, saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut, tunai. Sah, sah, selesai. Itu kan kata-kata. Jadi kata-kata di dalam agama kita itu besar artinya. Lalu kemudian ada orang menuduh berzina, itu dosa besar dan harus dicambuk. Kemudian persaksian palsu termasuk dosa besar. Jadi kata-kata di agama kita itu luar biasa dan termasuk diantaranya zikir. Yang di dalam Al-Quran, zikir itu kalau selalu dikaitkan dengan zikron kathiro. Kalau zikir itu tidak kathiro, menjadi amalannya orang munafik. La yadkurunallaha illa qalila. Sedikit. Maka ini mereka nanti menghina. Nanti di ayat berikutnya, فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Jadi mereka enggak mau. Jadi suatu ketika katakanlah sami'na wa ata'na, mereka ganti sami'na wa asaina. Kami dengar tapi melakukannya ntar dulu deh. Di sini disuruh hintah ngomong, dia ganti hintah. Itu menurut jumhur riwayat yang ada ya, banyak ada riwayatnya, di antaranya hintah. Hintah itu artinya ada yang menerjemahkan bawang putih, ada yang menerjemahkan, kebanyakan menerjemahkan itu gandum ya. Orang disuruh minta istighfar dia ngomong gandum, gandum, gandum gitu kan. Iya benar mereka lapar. Dan jadi orientasinya itu orientasi materi. Jadi kalau kita terjemahan jauh ya, itu disuruh istighfar tapi orientasinya materi. Misalnya Allah mengatakan kamu masuk sebuah negeri kemudian kalian cari makan di situ, mereka akan bilang duitnya mana ya Rob, duitnya mana ya Rob. Itu kan dalam bahasa kita itu, wah ini orang sudah diselamatin, disuruh berusaha, mau enaknya saja. Nah itu kalau terjemahannya mereka pola pikirnya materialistik. Jadi bukan hanya sekedar mengganti kata yang mirip itu. Ketika mereka disuruh ngomong hitoh, yang artinya ya Allah kami memohon kepadamu perlindungan dari dosa atau pengampunan dari dosa, itu hitoh artinya. Mereka ganti hintoh yang artinya gandum dalam sebuah tafsir, itu diartikan sebagai fum. Nanti kita akan terjemahkan mereka yang mereka inginkan dari makanan itu apa. Langsung makan kayak ketika mereka di jalan. Ya Allah, minta kamu Musa kalau Tuhan kamu itu ada, turunkan yang kemarin kita tadaburi ya. Al-manna wassalwa. Manna itu manisan, salwa itu jenis burung yang tertentu. Nah, itu jenis burungnya ada perbedaan ulama. Yang jelas dua itu, yang satu manisan, yang satu adalah burung yang dalam kondisi siap dimakan. Kan enak itu. Nah, mereka inginnya tidak ada usaha, inginnya langsung dijedokin di depannya. Nah, ketika mereka melakukan itu, dan kita ingat kata-kata di dalam agama kita itu sangat-sangat berefek. Makanya tidak boleh seorang laki-laki kemudian dia main-main, saya cerai kamu. Itu jadi cerainya. Ketika seorang laki-laki ngomong seperti itu kepada istrinya meskipun dia tidak berniat menceraikan, dia ngomong main-mainan, saya ceraiin kamu deh katanya. Jadi cerainya, jatuh talak satu. Gak boleh kita main-main, karena kata-kata di dalam agama kita itu dicatat. Efeknya besar. Mas satu kata saja besar efeknya. Maka ketika dalam hadis mengatakan jangan kalian mencaci bapak kalian sendiri. Kaget sahabat, bagaimana seseorang mencaci maki bapaknya? Yaitu kalian mencaci maki orang lain dan orang lain tersebut akan membalas mencaci maki bapak kalian. Kita panggil misalkan dengan seseorang, anak maling gitu misalnya. Nah, dia pasti akan membalas. Masih mending anak maling ente, anak garong. Nah, ya apa dosa orang tua kita? Karena perbuatan dan perkataan kita, orang tua itu menjadi terseret. Nah, itu kan yang terjadi. Dan itu bermula dari kata-kata. Maka kata-kata itu sangat besar efeknya dan kita disuruh untuk menjaganya. Nah, Itu selesai, satu. Yang kedua, Allah ingin mengingatkan nikmat berikutnya. Kalian sudah dikasih tempat, bisa bercocok tanam, mau makan apa saja, melakukan apa saja silakan. Tapi mereka menolak. Dan sekarang mereka ada di sana, mengusiri orang-orang yang sudah masuk sebelum mereka. Nah, di ayat 60 Allah katakan, Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Nikmat berikutnya ketika kehausan. Bani Israel dalam perjalanannya itu haus. Ketika kehausan mereka, Nabi Musa AS diberikan mukjizat tongkat, dia pukul batu. Jadi kalau sebelumnya yang dipukul itu adalah air menjadi apa? Keras ya, menjadi daratan. Sekarang dibalik. Yang beliau pukul batu, yang keras bisa berubah menjadi air. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tanpa sebab itu bisa. Yang nyatanya bahwa kita kemudian menuhankan sebab itu. Maka ketika sifat api itu membakar, Allah ingin katakan yang membuat api membakar itu bukan apinya, tetapi Allah. Maka Allah perintahkan api itu untuk menjadi dingin dan sejuk. Kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Dibalik, ketika orang-orang mengira bahwa tongkatnya Nabi Musa itu sakti dan bisa mengubah benda-benda cair menjadi keras, Allah ingin katakan itu bukan kesaktian tongkatnya, tetapi siapa yang memiliki mukjizat itu, siapa yang menitahkan itu. Allah ingin balik juga bahwa Allah sanggup membalikkan sebaliknya, yang keras menjadi air. Jadi segala sesuatu yang kita alami setiap hari itu, kita orang yang tidak punya Tuhan mengatakan oh ini hukum alam, seolah-olah alam itu seperti itu yang menciptakan Allah. Kalau kata-kata kita hukum alam, kemudian kita yakini alam itu seperti itu, begitu, nah kita bisa kafir. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau kemudian kita maksudkan supaya meringkas pernyataan, semuanya kan Allah yang menciptakan. Bahwa air itu mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Tapi itu yang menjadikan Allah. Kalau Allah ingin membalik, bisa. Allah yang menjadikan manusia itu tidur sebelumnya ngantuk, itu nikmat. Kemarin kita bisa bicarakan itu. Allah yang menjadikan bahwa banyak teori-teori alam yang kemudian orang mengatakan hukum alam dan Allah ditiadakan. Nah ini yang kita tidak inginkan. Nah ini salah satu hikmah Allah membalikkan itu juga supaya orang tahu bahwa tongkat itu bukan masalah tongkatnya. Itu sebab saja. Allah menjadikan sebab itu bisa apa saja. Seseorang menjadi kaya, kan mungkin ada cerita-cerita inspirasi ya, suksesnya seorang pengusaha. Dia bermula dari sebab tertentu, kemudian sebab itu dituhankan, itu yang salah. Karena Allah itu, sebab itu hanya jadi sarana supaya kita berusaha. Tidak ada yang namanya kesuksesan atau hidup di dunia ini mendapatkan nikmat tanpa sebab. Mungkin Allah kasih, tetapi Allah secara umum akan memberikan sarana. Itu mendidik. Maka tadi ketika masuk kamu sebuah negeri, fakul, makan kalian. Ketika datang, mana makanannya Allah? Ya, nyangkul dulu dong. Nah, normalnya menanam itu bisa jadi 3 bulan, 6 bulan. Tapi kalau ini perintah dari Allah, dia tanam bisa jadi besok pagi langsung berbuah. Nah, tapi harus ada proses nanamnya dulu dong. Kalau gak ada ya gak bakal dikasih Allah. Itu yang dimaksud sebab. Jadi kita jangan menyempelekan sekecil apapun aktivitas kita. Itu sebab. Seseorang yang menginginkan, mohon maaf, mungkin dia ingin punya keturunan, sebabnya harus dilakukan, berobat. Tidak cocok, berusaha lagi. Seperti yang dilakukan ibunya Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari difonis buta permanen. Kemudian ibunya luar biasa membawa dia ke dokter satu, gak bisa, pergi ke dokter lainnya. Sudah difonis itu buta permanen, sampai akhirnya Imam Bukhari bisa melihat. Itulah yang menjadi semangat beliau mengumpulkan 600.000 hadis. Karena ibu yang sangat gigih itu. Jadi sebab itu kita harus mencari. Kita tidak tahu di sebab mana yang Allah kemudian turunkan kita. Dan kadang kita diuji di sana. Nah ini ketika bahasanya. Fan fajarat. Fanfajarat itu sebenarnya istilah kita itu salah ya. Air mancur. Mancur itu dari atas ke bawah, itu disebut sebenarnya mancur ya. Kalau dari bawah ke atas dalam bahasa Jawa itu disebut muncrat. Harusnya dalam tradisi air mancur itu salah itu. Kalau dalam secara bahasa, kebahasaan itu salah, bukan air mancur sebenarnya. Mancur itu dari atas ke bawah. Dari bawah ke atas itu kencang, itu muncrat sebenarnya. Tapi kan kalau itu sudah menjadi adat istiadat, kita ganti kan gak enak juga. Maka di sini infijar. Kalau dalam bahasa modern, infijar terjemahkan meledak. Nah, itu kita identiknya dengan bom. Jadi air ketika meledak itu dari batu itu ke atas, kencang sekali. Atau yang kita istilahkan sekarang dengan air mancur. Dan itu ada 12. Fan fajarat minhu, dari batu itu, ifnata asyrata aina, dari ada 12 mata air. Nah ini ada perbedaan. Ada yang mengatakan oh batunya banyak. Nah itu terserah lah, itu tidak jadi masalah kita ya. Tapi yang jelas yang dipukul Nabi Musa itu apa? Batu. Nah itu yang harus kita tandai, bahwa yang dipukul itu benda keras. Sebagaimana Nabi Soleh diolok-olok oleh kaumnya, kalau kamu Nabi coba dari batu itu keluarin onta. Mereka kan gak mungkin kan? Ternyata keluar onta betulan. Nah itu sebenarnya Allah ingin bahwa yang bisa menjadikan itu Allah. Seseorang lahir ada bapak ada ibu, itu normalnya, itu hanya sebab. Seandainya Allah menginginkan seorang anak keluar tanpa bapak, bisa. Tapi tidak akan terjadi lagi, karena kaidahnya khariqul adat, sesuatu yang disebut Allah dan setelah Nabi, karena Nabi itu mukjizat, tanpa disebut peristiwanya tidak akan terulang lagi, karena Maryam disebut peristiwanya. Nah ini juga terjadi, dan kemudian mereka masing-masing tahu itu. Jadi ada yang mengatakan 12 ini 12 kabilah ya. Karena ini adalah mewakili dari kabilah Bani Israel. Ini dapat A, dapat B, dapat C, dan seterusnya. Kemudian Allah katakan, makan dan minum kalian dari situ, dan jangan berbuat kerusakan. Nah, supaya kita ada waktu, karena di ayat 61 ini luar biasa ya. Ketika Allah katakan, wa'id kultum. Ini yang ketiga. Hari ini ya, kita tadabur yang pertama masuk ke perkampungan. Yang kedua adalah nikmat minuman tadi air, yang Allah jadikan dari sesuatu yang mustahil kelihatannya tidak keluar air. Ini kalau kita coba bayangkan, kita jalan gak ada warung, ya kan? Gak ada ini, kita kehausan, gak ada sungai, gak ada pohon-pohonan. Kita nyari air dari mana? Gali tanah kan? Yang kemungkinan ada air, dapat 5 meter gak ada air, dapat 10 meter. Ini Allah ingin jadikan apa? Gak usah, pukul aja itu batu. Dan itu disebut dengan sekecil-kecilnya ikhtiar. Jangan sampai orang, ya Allah, saya udah cari, bukan udah cari, ya Allah saya pengen minta air, haus banget. Tapi cuman diam, nah itu salah, gak ada, harus berusaha. Usaha itu nanti Allah temukan dari sekian sebab. Seperti hanya Siti Hajar ketika air susunya habis ya. Ismail menangis karena ibunya sudah kehabisan air susunya. Dia jalan ke sofa, gak ada air. Lari lagi ke Marwah, gak ada air. Meskipun ikhtiarnya itu yang sama, tapi dia lakukan sampai berapa kali? 7 kali. Akhirnya Allah di tengah perjalanan dari sekian itu, Allah berikan ilham. Allah turunkan di situ air yang kita kenal sekarang dengan air zam-zam. Nah, yang ketiga, terakhir pada kesempatan kali ini, karena nanti masih ada lanjutannya. Ketika kalian mengatakan, nah ini wa'id kulna, itu dari Allah, wa'id kultum, ketika kalian mengatakan, Bani Israel, kepada Nabi Musa, tidak bersyukurnya mereka, lan nasbira ala ta'amin wahid, Musa, kami bosan, masuk setiap hari makanannya manisan, sama ayam goreng, manisan, sama begini, bubur ayam, bosan masuk setiap hari makannya gini, sekali-kali dong, ada variasi menu lain gitu, fada'u lana rabbaka, yukhrij lana mimma tumbitul ard. Ya, sekali-kali ada variasi sayurnya. Apa itu sayur yang diminta mereka? Min baqliha wa qithaiha. Al-baql itu sayur yang ada daun-daunan. Jadi mungkin bisa jadi sawi, bayam, ya, yang daun ya, tidak. Kalau wortel itu sayur buka, tidak disebut bakal ya. Jadi pokoknya yang daun-daunan itu disebut dengan al-bakal. Baru kemudian kisaiha, kisa itu mentimun. Kemudian fumiha, bawang putih. Wa adasiha, ini di sini enggak ada, tapi yang mirip dengan adas itu kacang hijau. Jadi ketika kita berada di negara Arab sebelum era-era sekarang, orang kangen makan kacang hijau. Waktu orang-orang saya dulu sekolah di Mesir, kangen kacang hijau, gampang rebus saja adas, rasanya mirip. Ya, makannya sambil merem ya, rasanya aja, jadi bentuknya beda. Jadi rasanya mirip. Ya kira-kira seperti kacang itu. Wa basaliha dan bawang merah. Nah, ini yang disebut itu barang-barang pokok ya. Kayak seseorang itu setiap ibu rumah tangga itu pasti enggak bisa ninggalin TBC, tomat, bawang, cabai misalnya. Nah, itu makanan pokok. Nah, mereka juga gitu. Masa sih kami dari kemarin cuma manisan doang sama apa? Salwa itu, burung bakar misalnya. Gitu doang. Padahal itu minta, mereka mintanya itu dari langit yang siap saji langsung dimakan. Itu kan enggak ada. Padahal peraturannya tadi apa? Fakulu itu kalian nyangkul dulu, makan dulu. Tapi karena ini berhubung dalam perjalanan, Allah kabulkan itu mereka. Tapi sudah gitu mereka kemudian mengatakan, masa kita sudah 2 hari makannya gini-gini aja. Mereka lupa bahwa aslinya mereka itu gak makan, hampir mati. Dikasih nikmat tidak bersyukur. Dan lihat bahasa Al-Quran, lan nasbir. Dia gak mau mengakui lan nasyukur, kami tidak bersyukur. Gak mau, orang itu difonis tidak bersyukur itu tidak mau, pada hakikatnya itu yang dia lakukan. Ibarat kata datang ke sini, mohon maaf, dia bukan siapa-siapa. Kemudian ketika sudah menjadi orang sukses, bahasa dia nanti tetap lan nasbir, bukan lan naskur. Lan naskur itu dari perspektif orang lain. Ini orang enggak pernah bersyukur apa? Enggak tahu masa lalunya apa? Ya sama, ini enggak tahu apa ya? Tadinya dia itu dibunuhin sama Fir'aun. Harusnya kan gitu. Harusnya dia bersyukur. Dari proses dibunuhi, diselamatkan, kemudian dikasih banyak, bukan hanya sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa menjawab, qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kalian mengganti enggak imbang. Orang sudah dikasih dengan manna wa salwa, kalian minta sayur mayur dan itu enggak ada jaminan nanti dikasih sayuran. Ya, masa kami dianggap vegetarian? Ya kan kita gitu kita. Sebentar lagi kita Idul Adha. Setiap hari daging. Itu nanti kayak Bani Israel. Ya masa kita setiap hari makannya kambing, sapi. Kambing, sapi. Sekali-kali variasi. Ini orang gak bersyukur. Padahal itu juga setahun sekali itu kayak gitu. Jangan kita katakan itu. Jadi itu yang disebut tidak ada rasa syukur. Ketika dia ngatakan sekali-kali sayur. Begitu dapat sayur, ya masa kita sayur lemes banget. Nah, jadi gak bersyukur. Jadi esensinya seseorang yang dia makan, lihat hadisnya. Seseorang yang mendapat man asbaha mu'afan fi balani walahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya bikulli hadafiriha. Seseorang, kata baginda Rasulullah SAW ini hadisnya, siapa yang bangun pagi, badannya sehat, dia bisa menikmati sehatnya badan, kemudian ada yang dia makan pagi itu, faka'annama hizat lahu dunya bikulli hadafiriha. Seolah-olah dia sudah memiliki dunia seisinya. Harusnya dia bersyukur. Bangun pagi, tadi malam kan kita gak minta. Tempoh hari ya kita dapur. Ya Allah sehatkan gigi saya. Itu yang minta kan yang sakit gigi. Yang giginya sehat gak berdoa. Ya Allah sehatkan mata saya. Itu kan yang sakit mata yang doa gitu. Kita bahkan lupa berdoa. Tapi bangun itu disehatkan semua badan kita. Kemudian di dapur ada yang bisa kita makan. Itu sudah perlu bersyukur. Tapi ini nyatanya orang tidak bersyukur. Dan hati-hati ya. Ini karena sudah nanti setelah ini kita Idul Adha. Akan ada komentar seperti itu. Wah, sampai gak muat itu daging. Seorang dapat daging ya. Sampai dia bilang, bosan saya makan. Hati-hati ini Bani Israel. Bosan sama daging. Padahal itu juga setahun sekali dia makan daging. Apalagi daging mahal itu. Nah, ini Bani Israel ciri-cirinya kayak gini. Dia gak bersyukur. Dia meminta sayur. Padahal ketika setahun sebelum itu, atau 10 bulan sebelum itu makan sayur, dia bilang sama istrinya, kapan kita makan daging? Masa saya mulu lakinya dikasih sayur? Gimana kerjanya? Dia cari duit. Nah, dia gak mengingat masa-masa sulit itu. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat dan berulang kali, itu seringkali nikmat tersebut menjadi hilang. Maka ketika kita tidak bersyukur, akan ditegur oleh Allah. Daging itu nikmat. Tapi begitu besok dikasih Allah daging lagi, Hari ketiga dikasih daging, hari keempat, hari ke, sudah 6 kali dikasih daging, biasanya orang lupa bersyukur. Maka kita na'udzubillah melakukan itu. Lalu kemudian Allah katakan, ihbitu, masuk kalian sebuah, nah ini Misron. Misron itu bukan negara Mesir ya. Misr kalau di dalam Al-Quran itu dikasih tanwin, itu artinya bukan Mesir. Kalau udkhulu Misra, insyaallah aminin, itu masuklah negara Mesir. Kalau ihbitu Misran, masuklah ke sebuah desa. Fa inna lakum ma sa'altum. Jadi kalau kalian mau makan ya jangan di sini, di dalam perjalanan. Stop kendaraan, ada warung, makan di situ. Itu bahasa kita sekarang ya. Kalau mau dalam perjalanan mau makan ya stop, cari warung makan. Ya, Misran mana aja terserah. Lah ini makanan di sini asin semua. Itu mau di situ garam kerjanya setiap hari melebihi dia. Nanti masuk ke sebuah desa, di sini makanan pedes semua. Oh ternyata di situ cabai di sana. Perkebunan cabai di situ masyarakatnya suka cabai. Enggak usah ngeluh. Jadi kalau kita misalnya suatu ketika merasa lapar, ya udah berhenti aja masuk di situ. Sederhana saja. Kemudian yang terjadi mereka melawan dan Allah hukum wa duribat alaihimuz dzillah. Allah berikan kehinaan wal maskana, Allah berikan kenistaan. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Ini bahasa yang ngeri ya. Ba'u itu orang berada di satu tempat yang tidak bangun. Makanya ada wal yatabawwa maq'adahu minan nar, itu duduk bukan duduk aja. Dia duduk dikunci itu sehingga mohon maaf itu bagian belakangnya enggak bisa dia tarik. Fa ba'u bi ghadabin minallah. Mereka akan mendapatkan murka setiap hari dari Allah. Itu kan ngeri. Orang yang tidak bersyukur itu akan mendapatkan kemurkaan Allah. Ghadab ya. Ghadab itu lebih parah dari neraka. Kita dimasukkan neraka karena Allah murka. Nah ini jelas-jelas Allah katakan masuk neraka. Jadi gini. Ketika seorang keluarga, anggota keluarga di rumah kita melakukan kesalahan fatal, kemudian kepala rumah tangga bisa sekarang keluar kamu dari rumah ini, itu kan hukuman. Padahal esensinya kenapa disuruh keluar, seperti syaitan disuruh keluar dari neraka, dari surga ketika tidak mau sujud kepada Adam, disuruh keluar itu esensi, bukan esensi, itu hukuman. Esensinya Allah marah, ya kan, nggak suka dengan perlakuan itu. Maka ini langsung disebutnya yang menyebabkan seseorang dikeluarkan, disiksa dan sebagainya oleh Allah itu ghadab. Langsung disebut wabau bi ghadabim minallah. Kalau sudah marah, hukumannya bisa macam-macam. Bisa ditenggelamin, bisa ditimpuk batu, bisa kemudian jadi hancur, bisa kemudian hidupnya tidak berkah. Itu banyak. Jadi maka ini sangat ngeri sekali dan Allah berikan satu closing-nya. Dzalika, hal-hal yang tadi disebut, kanu yakfuruna bi ayatillah. Nomor satu, penyebab seseorang tidak mau bersyukur itu tidak mempercayai ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al-haq. Dan nanti mereka itu, ini belum terjadi ya, dan akan terus terjadi. Makanya bahasanya bukan wa qatalu, mereka telah membunuh. Ini bisa jadi prosesnya terus. Wa yaqtulun, akan membunuh. Jadi nanti kalau kita meskipun bukan nabi, ngingatin orang salah dibunuh. Nah, Bani Israel yang bunuh. Meskipun bukan Bani Israel, orang yang punya perilaku seperti itu, bunuhin orang yang ngingetin. Nah, wa yaqtuluna nabiyil haq, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu karena maksiat yang mereka lakukan dan mereka terus bersikukuh dengan hal-hal yang menyebabkan mereka seperti itu. Nah, ini sekilas sebelum nanti Al-Fatir closing 2-3 menit dari nikmat-nikmat yang diberikan Bani Israel pada pekan ini dari Tadabur Halaqah yang ke-9. Tiga, yang pertama disuruh masuk tempat. Orang mau kerja, lamar, ajukan lamaran kerja bahasa kita sekarang. Kemudian Allah suruh makan, itu artinya suruh berusaha. Kemudian katakan sesuatu, itu adalah simbol. Kita zikir kepada Allah itu bukan Allahu Akbarnya, tapi Allahu Akbar barangkali yang satu hari 250 yang tempo hari kita katakan. Kita bertasbih subhanallah. Dalam sholat berapa kali kita bertasbih? 3 kali rukuk, 6 kali sujud, 2 kali sujud ya. Habis itu tambah 33. Itu bukan zikir subhanallah supaya berkesan, supaya menjadi energi motivasi dalam diri kita. Nah, itu yang dimaksud bukan hanya sekedar di sini. Katakan hitah, bukan hitahnya itu, tetapi kesan motivasinya dari Allah yang mengampuni kita. Kemudian nikmat kedua adalah nikmat air, yang normalnya Allah jadikan dari air, tapi di sini disebut dari batu. Itu yang membuat kekuasaan adalah Allah. Dan yang terakhir adalah hati-hati kalau kita tidak bersyukur. Ini dia sudah dikasih manisan sama manna dengan salwa ya, dengan burung bakar dan manis-manisan. Al-manna itu manis-manisan, salwa itu burung bakar. Tapi mereka mintanya enggak seru dong kalau enggak ada sayurnya. Mereka minta ya dikasih timun lah, dikasih bawang putih lah, dikasih adasnya lah. Itu sebagai pelengkap. Nanti giliran mereka dikasih sayuran juga akan ngeluh. Ya kayaknya enggak seru juga makan tanpa daging. Nah, itulah tabiat manusia yang secara umum, apalagi ini Bani Israel karakternya seperti ini. Ini mungkin yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Nanti setelah kita tutup, silakan jika masih ada yang perlu ditanyakan sekitar 5-10 menit maksimal. Terima kasih. Itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullah khairan. Aku lukau lihada. Ja'alallahu ayyakum minal ladina istami'una al-qawla. Fayattabina ahsana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.